بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul muyassar fi raw'il kitabi was sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hukum bekas minum atau hukum air liur dari hewan-hewan, di mana al-muallif hafizahullah ta'ala membagi hewan menjadi dua bagian. Ada hewan-hewan yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya. Maka ada pun hewan yang demikian, yang dihalalkan dimakan dagingnya, maka bekas minumnya pun bukanlah najis. Dan telah dinukilkan ijma' para ulama dalam hal ini. Kemudian bagian yang kedua, yaitu hewan-hewan buas. Hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti hewan buas atau hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Maka terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah air liurnya najis atau bukan. Namun yang sahih, sebagaimana yang disebutkan bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya air liur hewan-hewan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi dagingnya. Sehingga yang sahih kembali kepada hukum asal, bahwa air liur dari hewan-hewan tersebut bukanlah najis. Sehingga apabila hewan-hewan tersebut minum di bejana, maka bekas minumnya tersebut bukanlah najis. Bukanlah najis. Meskipun di sini disebutkan bahwa apabila air tersebut sedikit, lalu menyebabkan terjadinya perubahan karena minumnya hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya tersebut di bejana itu, sehingga memberikan perubahan, disebutkan di sini bahwa air itu menjadi najis. Namun sebagaimana yang kita sebutkan bahwa air liur bukanlah najis. Sehingga apabila dia minum di tempat yang di sana ada airnya, meskipun airnya tersebut sedikit, maka kita melihat selama masih nampak sifat airnya, selama masih nampak sifat airnya dari beningnya, kemudian cairnya, naam, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia mengental, dia tetap memiliki sifat air, maka dia dihukumi air yang statusnya suci dan mensucikan. Namun apabila air liur binatang tersebut semakin banyak dan semakin banyak, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan air, misalnya dia semakin mengental, sehingga air liurnya lebih mendominasi air tersebut, maka tidak lagi disebut sebagai air. Secara syar'i tidak dikatakan sebagai al-ma'ul mutlaq, sehingga tidak boleh digunakan untuk berwudu. Hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita sebutkan dalam hal ini. Seperti masalah kucing, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha laysat binajas, bahwa kucing itu bukan najis. Innama hiya min at-tawafin alaikum, sesungguhnya kucing tersebut termasuk di antara hewan yang sering berkeliaran di sekitar kalian. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah taala, amma su'rul kalbi fa innahu najisun wa kadzalika al-khanazir. Adapun bekas minumnya anjing, maka itu najis. Bekas minumnya anjing, maka itu najis. Wa kadzalika al-khanazir. Demikian pula babi-babi. Demikian pula babi-babi juga termasuk najis. Ammal kalbu, adapun anjing, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum." Menjadi bersihnya bejana salah seorang kalian Idza walagha fihi al-kalbu, apabila ada seekor anjing yang minum, menjilat dari bejana tersebut, ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab, hendaknya dia membasuhnya sebanyak 7 kali, yang pertama kali dibasuh dicampur dengan tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah dijadikan dalil oleh sebagian para ulama yang mengatakan bahwa anjing atau air liur anjing itu adalah najis. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuhur, menjadi bersihnya, menjadi sucinya bejana salah seorang kalian apabila ada anjing yang minum atau menjilat di tempat tersebut atau di bejana itu, maka hendaknya dia membasuhnya sebanyak 7 kali, yang pertama kali dicampur dengan tanah. Walhasil, ini merupakan permasalahan yang juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah anjing itu najis atau bukan? Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa anjing itu yang najis adalah air liurnya saja. Yang najis hanya air liurnya saja. Dan mereka berdalil dengan hadis yang telah kita sebutkan ini. Ada lagi sebagian para ulama mengatakan bahwa kalau air liurnya najis, maka mengharuskan seluruh tubuhnya najis. Sebab dari air liur tersebut kemudian menjadi keringat, maka keringat ini menyebar ke seluruh tubuh anjing sehingga seluruhnya menjadi najis. Sehingga mereka mengatakan bahwa anjing secara menyeluruh bagi mereka adalah najis. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa anjing adalah suci dan bukan najis. Anjing adalah suci dan bukan najis. Dan perlu dibedakan dalam hal ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, antara hukum najisnya anjing dengan hukum memakan anjing. Antara hukum najisnya anjing dengan hukum memakan anjing. Ya, kalaupun kita mengatakan bahwa anjing itu bukan najis, bukan berarti bahwa anjing itu dihalalkan untuk dikonsumsi, dihalalkan untuk dimakan. Yang sahih, dan itu perkataan jumhur ulama, bahwa anjing hukumnya haram. Nanti akan kita bahas pada saat kita tiba di pembahasan at-ta'imah. Adapun tentang permasalahan apakah anjing itu najis atau bukan, ini masalah khilafiyah. Permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Mereka, para ulama yang berdalil, yang menetapkan bahwa anjing itu najis atau air liurnya najis, dalil mereka adalah hadis ini, hadis Abu Hurairah dan yang semisalnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasuh 7 kali, salah satunya dengan air, disebabkan karena jilatan anjing. Maka ini menunjukkan bahwa anjing tersebut najis karena diperintahkan untuk dibasuh. Namun masyaallah rahimakumullah, sebagian para ulama dari Al-Malikiyah, Zahiriyah, mereka mengatakan bahwa untuk menetapkan najisnya anjing membutuhkan dalil. Untuk menetapkan najisnya anjing membutuhkan dalil. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa anjing itu bukan najis dan seluruh tubuhnya bukanlah najis, ya. Seperti di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seseorang melihat seekor anjing ya'kulu thara minal atash. Ada seorang melihat seekor anjing yang makan tanah disebabkan karena dia kehausan. Di situ ada sumur, dia tidak bisa mengambilnya, seekor anjing. Maka akhirnya laki-laki ini pun berinisiatif, maka dia mengambil sepatunya, lalu kemudian mengambilkan air untuk anjing tersebut, sampai kemudian anjing ini merasa puas dari meminum air itu. Fasyakarallahu lahu fa'adkhalahu al-jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berterima kasih kepada hamba ini, dan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan apakah orang ini membersihkan atau mencuci lagi sepatunya disebabkan karena ada bekas minum anjing, tidak disebutkan. Menunjukkan bahwa asal hukumnya anjing bukanlah najis dan air liurnya pun bukan najis. Demikian pula termasuk di antara dalil yang dijadikan hujah oleh para ulama yang mengatakan bahwa anjing bukan najis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudwiru fil masjid fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik. Bahwa anjing-anjing pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang kencing keluar masuk masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun para sahabat mereka tidak membersihkan sama sekali dari bekas anjing tersebut. Kalaulah kencing anjing itu najis, tentu para sahabat segera membersihkannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang badu untuk segera membersihkan kencingnya pada saat dia kencing di salah satu sudut masjid. Namun ketika anjing tersebut kencing, para sahabat tidak segera membersihkannya, menunjukkan bahwa air kencing anjing tersebut bukanlah najis. Demikian pula hadis yang lain, hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum berburu dengan anjing, "Idza arsalta kilabakal mu'allamah wa dzakarta ismallahi alaiha faqulu." Apabila engkau telah mengirim anjing buruanmu yang telah terlatih, hewan buruanmu yaitu anjing yang kamu latih, lalu kemudian engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika melepaskannya, maka makanlah dari hasil tangkapan anjing tersebut. Sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mencuci gigitan, bekas gigitan anjing itu atau bekas yang disentuh oleh anjing tersebut. Sama sekali tidak, menunjukkan bahwa air liur anjing bukanlah najis. Ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwa anjing tersebut bukanlah najis. Adapun perintah untuk dicuci sebanyak 7 kali salah satunya dengan tanah, ini tidak menunjukkan najis, kata para ulama yang mengatakan tidak najisnya. Namun perintah di situ sifatnya ibadah. Memerintah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada kaum muslimin membasuh 7 kali itu sifatnya ibadah, bukan karena anjing tersebut najis. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sampai 7 kali. Ya, sementara najis tersebut meskipun sekali dibasuh telah hilang, apabila telah hilang maka sudah selesai. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama dengan illatnya. Selama ada najis baru dibasuh. Kalau sudah tidak ada najis maka selesai, enggak dibasuh lagi. Nah, ketika disebutkan 7 kali, ini adalah merupakan hitungan yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib hukumnya membasuh 7 kali, bukan karena najisnya air liur anjing, namun itu adalah merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya kita berwudu sekali-sekali, berwudu 2 kali, 2 kali, berwudu 3 kali, 3 kali, dan tidak boleh lebih dari 3 kali, sebab tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti anggota wudu tersebut najis. Bukan berarti yang kita basuh dari wajah, tangan sampai ke siku, kaki sampai ke 2 mata kaki, itu najis. Tidak sama sekali. Namun itu adalah perkara ibadah yang mana seorang hamba diperintahkan untuk berwudu 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wallahu ta'ala alam kesimpulannya bahwa anjing bukan najis. Anjing bukanlah najis, namun apabila anjing tersebut menjilat salah satu dari bejana kalian, piring kalian, tempat minum kalian, maka wajib hukumnya dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Wa ammal khinziru, adapun babi, fali najasatihi wa khubthihi wa qadaratihi, maka babi tersebut diharamkan disebabkan karena najisnya dan buruknya dan kotornya. Qala Allah Ta'ala fa innahu rijsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa babi itu adalah rijis, yaitu najis, ya. Rijis yaitu najis. Adapun babi maka tidak diperbolehkan. Secara menyeluruh tidak diperbolehkan sama sekali, tidak diperbolehkan sama sekali untuk dikonsumsi dagingnya dan yang lainnya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Diharamkan atas kalian makan bangkai, makan darah dan daging babi. Penyebutan daging ini menunjukkan, tidak menunjukkan bahwa yang lainnya boleh. Namun disebutkannya karena daging merupakan daging babi tersebut yang paling dicari, yang paling dicari dan yang paling sering dimakan. Namun pada hakikatnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa yang dimaksud daging babi di sini adalah seluruh dari bagian-bagian babi tersebut tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslimin. Lalu gimana apabila babi tersebut minum di bejana atau di tempat minum salah seorang kalian? Apa hukumnya? Nah, karena babi tersebut najis, maka hendaknya dicuci dan dibersihkan bejana tersebut. Berapa kali dibersihkan? Berselisih para ulama. Ada yang mengatakan dibersihkan seperti dibersihkannya anjing, yaitu 7 kali salah satunya dengan tanah. Namun pendapat ini wallahu ta'ala alam, pendapat yang lemah, sebab tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Yang benar dalam hal ini bahwa apabila babi tersebut menjilat bejana salah seorang kalian, cukup dibersihkan saja. Cukup dibasuh meskipun 1 kali. Apabila telah nampak bersih, maka yang demikian telah cukup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita hal-hal yang berkenan tentang masalah air dan pembagian-pembagiannya. Berikutnya insyaallah taala kita masuk ke pembahasan seputar hukum-hukum bejana. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.